Gala, Gala, Kama Sasan, Good Rilis Amanda, kita bermain bersama. So, this is MRC. Buat Mas Topeng, ditunggu ya saweranya. Oh, jangan terkira, ini segala-galanya. Oh, jangan terkira, ini segala-galanya. Dan